Dinu poek ayah nuker bobogohan. Asik pisan bergelora di mabuk amarah. Memang ayah muda mudi zaman sekarang. Jatuh cinta pan saja, di mana saja. Rumaja ker mabuk cinta, sok hilap karena wiwitan, karena wiwitan. Jika ramah sarang cinta, dunia asa nubogana dina lamunan. Kedah cinta jatuh cinta, ulah sok asa moka. Cinta ulah kalepasan, layu sebelum berkembang, nyata tempuhan. Gelis sejantung hati, pujaan akan sorangan. Akan cinta totomplokan, gelis akan cinta totomplokan. Wengi sok kayem pimpi, mun siang sok kapidangdam. Nganyai nuka tingali salira kembang impian. Wengi sok kayem pimpi, mun siang sok kapidangdam. Nganyai nuka tingali salira kembang impian. Dinu poe aya nu keur bobogohan. Pisan bergelora di mabuk asmara. Memang ayah muda mudi zaman sekarang. Jatuh cinta kapan saja, di mana saja. Rumaja ke mabuk cinta, sok hilap karena wiwitan, karena wiwitan. Tiga ramah sareng cinta, dunia asa nubogana dina abunan. Kedah cinta jatuh cinta, ulah sok asa mokaha. Cinta ulah kalepasan, layu sebelum berkembang, nyaka tempu. Jantung hati pujaan akan sorangan. Akan cinta totomplokan, akan cinta totomplokan. Wengi sok kayem pimpi, mun siang sok kapidangdam. Nganyai nuka tingali salira kembang impian. Wengi sok kayem pimpi, mun siang sok kapidangdam. Nganyai nuka tingali salira kembang impian. Oh,